aduh aduh palembang meletas mencelin bagaikan tiada bertulang kalau jalan kamu sayang sekoning rati. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Ay, miso. Abu, bu, bu, bu. Alewe. Hati-hati, montika aja leh.